kan dia terjawab misalnya seperti orang apa? Bukan deh, istilah racun bayang sih din, dorobat bab nakab tiha al-aimani. Ini saja, menapakakan ia akan parut telapak tangan yang kanan ke atas belakang telapak kirinya, itu aja. Itu aja nah, itu aja. Jangan dilakas itu. Lain itu, lain. Kurang menghantar ketakasan. Ini itu aja nah, bahan takan itu nah, bahan ini aja paham-paham aja tenang cie paham aja maksudnya kan artinya tidak sembahyang pak nah minta pak jangan kan orang mengatok benda sembahyang nah iya maksudnya atau imam misalnya karena bakulnya ya kan nah di mata si bini-bini menagai ini tujuh nah paham imam nah saatnya enggak kesalah enggak kesalah imam dalam salah ya. Jajanya, jangan minta kayaknya tuan guru bakono sudahan ayo memang kena belajar gak lo lah kalau berabat masalah terilah kalau berabat batmin ala batmin ala lagi lait lamun minta kan parut anu telapak tangan lawan parut telapak tangan juga ditapakakannya dengan niatan bagaya artinya minta lalu no kan disuruh mencoba kere sekalinya ya tapi bagaya ngapa men laib nah alimatan dicari tahu aja tuh hukumnya haram mencoba bampik batalat salatuha batal sembahyangnya dihilatir lagi men laki-laki nah ini nih kata bampik entah itu tadi laki-laki dimapa men laki-laki bainahu waktu ini bahasa yang bisa subhanallah minta aja nah jadi sini imamnya larut subhanallah minta aja. Jadi imam tanya lalu dia nyata mengatakan apa kesalahan kok jadi dibacakan Allah subhanallah minta nyata namanya mati aja subhanallah di makmum sekarangnya imam gak dapat nyata kesalahan itu jelang iya am sudah ngalih jalan kata alim ini kalau paham itu jelang ngalih jalan ini karena di akhir zaman nah, karena nang alim habisan tinggal karena nang pepaksaan aja jadi banyak tak kena pada huwa kala ajarab dunia ayatnya rakaat pertama nih kalau rakaat galin kalau dina rakaat kedua mbak dia katanya rakaat galin sudah paling habis sama ayatnya itu zaman ayat kalau yang alim kalau dia lagi imamnya kayak itu itu ayatnya ya jadi jangan bener baca ini ya bagaimana mereka kan nah kalau apa lah mau kita ketemu ini akhir zaman kan sedih nih bahnya larut imam larutnya yang tukang tabur pada yang bisanya ada nanda alasan kalau kesalahan kan nabi imam bah mengapa ada nanda imam ini kagur sarik mau kagur kalau tahu hari sudah menyapa lagi yang seorang juga kadangnya sabuan wani membaca ayat maka sejadah yang tahu ayat telung kok ditagur kan kadang mau menyapa lagi ngomong gombal rokok enggak jadi tahu. Ini maka lutut kebanaran. Itu terjadi kan kita berjuran tak terjadi nih pak. Ya jadi nggak apa yang lain karena cuma jadi imam salah tekan nih dia. Tahun dia terlari diajak. Walhasil cerita. Hati-hati ya. Nah, watak udul mar'atu fi shalah muqtarisatan. Duduklah si bini-bini waktu sembahyang tadi iftiras nadban sunat bi antajlisa ala ta'bi yusraha bi hasu yalidah ruhal arda wa tansiba yumnaha wa taba'a atrafa asabihal kiblah. Arti duduk iftiras yaitu duduklah ia di atas buku lalinya nang kiri dengan tak kira-kira menggiring oleh belakang anu telapak tangannya telapak batisnya akan bumi ya kan dan mencagatkan ia akan telapak batisnya nang kanan dan mengandak ia akan ujung jarinya nang kanan ke kiblat. Nah itu dia dapatkan ke kiblat nih kan. Nah bawa kayak tahiyat ah akhir ya kan. Nih itu tadi siapa tadi? Ah apa ya? Tahiyat awal ya kan? Ya tahiyat awal. Ini tahiyat awal minta. Itu si bini-bini kayak itu nih. Anu wakai pajalasat siha. Anu. Nang kayak apa aja? Si apa tadi? Si bini-bini duduk. anu di dalam duduk tadi antara dua sujud kopi julus situ sudah awal dan sujud awal anu wakada tiga julus mau diakian tinatilah dan seperti ini demikian juga duduk di tempat berdiri pada semangat surat ini boleh harus semangat surat ini duduk jadi kan berduduk itu kan tanggalan berdiri kalau ini orang yang berduduk lah berduduk tanggalan lah berdiri hukumnya ini iya awal diajizin di parida asli semangat parda juga tapi karena kalau berdiri ya lah kalau berduduk aja nah itu duduk sekehendaknya deh lah bukan yang disuruh tadi di sini sumat duduk itu berat lalu ini hendak misalnya anu apa namanya bakila bukan yang bagus kan itu kalau mau ada kalian toh kalau ini kan itu masih ada kalian toh kan itu kita lihat apa dulunya lah tapi mobilnya nih tariknya di urakan pak kita umpama kehendak banyak yang mak duduk halinya anak duduk berdua tujuh tambah tanya basila wakai pajalasat pihak jaza makai apa ini hendak duduk ayuja nah, tapi langsung nak ya ada nah itu tadi lah berdua tahiyat al anak kaya itu tadi yang disalahkan aslinya tak kalahnya untuk menyelesaikan lah duduk basila jaza amma juliusut tasahudil akhir adapun duduk tayat ayat payusannu maka sunat antajilisati mutawarikatan sama orang laki-laki juga duduknya mesti tawarruk dia kita napa duduk tayat akhir buat tawarruk ini nyana kaya jelas tapi lakin tukuju suraha menjadi yaminiha mengeluarkan akan batis yang kiri daripada jihad yang kanan maka satu siku dan melakatakan warikah pipi burit sebelah dari ardi katanya ya lah fa'in jelasat mutarabbi atan masalah jaja menandak duduk pang misalnya sini ini mutarabbi atan basila kada ayu aja waya piha dia jilsati kuliha korra juli jilsat jalan nang kalakuan tah nang kalakuan nang jalan itu rasanya merah lah merah lah dan ini dia so, rasanya hayat lah nah hayat waya pihadi wajil sati jil sati kuliah akar wajul bini-bini pada seluruh duduk ini samaran laki-laki nah entah wala'alla syekha rahimahullah nah ini syekhanya la'alla kawannya inna jadi syekha nasab mengatakan tanya maha urulang aja lah rupa tadi alinnya wala ala syekha rahimahullah asara bima zakara ila raddi makalaul muwardi min anna terabuha tu julusin mawdi al qiyam abdol huja nah ya annau asaru laha ini kese imam mawardi nah ujar imam mawardi bini-bini itu duduk bagus batalempoh apa bagus apa basila jar itu abdol karena itu lebih simpunnya itu alak sidin nang ya leh pengarang kitab kita nah faqad qala Nawawi fi Sahih al-Muhadzab lam arahu li ghairihi aku kan tidak melihatnya orang lain dari Ibnu Wardi nang memadahkan bini-bini itu Abdul Basila inta ini duduk nang mau di al-qiyam bini-bini kada kawa sembahyang berdiri lalu napa bodoh duduk-duduknya itu ujar Imam Mawardi Basila inta nang Abdul Mawardi Jepang sorangan di Nawawi aku lihat tujuannya ulama-ulama lain tuh sudah kada dak nang Ibnu Wardi jasikong minta wakamal kewakalamu syafi'i wal ashabi yukhalifuhu nah, tapi imam syafi'i dan sahabatnya senyian kada mau cocok wanita artinya mesti lakin ilmu sunnipu tetapi musalib masa fi hadiyatin nasih artinya berlaku fi hadiyatin nasih di dalam kitab yang bernama hadiyatun nasih alama kolam wardi atas apa yang diucapkan wardi tadi di kitab hadiyatin nasih aja musalib umpat lawan wardi tadi pakola ujarnya dalam situ wal aula lil mar'ah atarabbu'u nang aula bagi bini-bini sembahyang berduduk yaitu basila wa qawlul musannif wala mar'atu qarrajul ila akhiri sakitun min ba'din nusa summa qala wa purudus salati alal janazati ayat arka muha ahada asyara artinya bermula segera rukun-rukun sembahyang janazah sembahyang orang mati itu rukun kita 14 nya situ aja wallah taala alam. Mudah-mudahan dengan berkat kitab dan berkat majelis mulai dilanggar sampai diampuni Allah Subhanahu wa taala maampuni. segala dosa dan kesalahan kita bahwa batin seumur hidup, demikian juga dosa dan kesalahan umat kita, abah kita dan seluruh kawan-kawan kita, jiran-jiran, keluarga kita, kawan-kawan dan jiran-jiran kita, dan seluruh yang menanggal di rumah, terutama ya Allah jiran belum di sini, beratan mudah-mudahan dapat keampunan dosa zahir batin seumur hidup. Demi Tuhan rahmat yang luas, selamat dunia khairat, mata beriman sempurna, segala hajat dikabulkannya, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dalam surga, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam surga, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dalam surga. Al-Fatihah. Amma ba'du, qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ul fidarini amin. Wa furudu salati ala janazati atau jinazah ay arkanuha ahada asyarah. Dan bermula segala rukun-rukun sembahyang atas orang mati, yaitu 11 perkara. Al-awalu pertama, al-qiyamu berdiri lil-qadiri lawan orang nang kawak. Jadi sembahyang kipayah ini menurang kawa berdiri, berdiri dulu kagairiha seperti yang lain daripada sembahyang kipayah minal para idik daripada segala sembahyang parbo menurang berdiri apa? Berdiri dulu wa kharaja bil qadiri al-ajizu kama taqaddama fil kalami ala qiyami salatil maktubah. Keluar dengan kata-kata qadir tadi orang yang lama kata kawa sebagaimana terdahulu pada pembicaraan kita atas berdiri pada sembahyang fardu. Kata kawa kan berdoa duduk. Wasani nang kedua daripada 11 an-niyatu berniat. Pasat ta'rifnya ada. Kasair salawat bagaimana sembahyang-sembahyang nang fardu juga ya kan. Wasali sunang ketiga ta'arud lil faridah. Nah itu mesti napa? Ta'arud lil faridah. Ujar kita mesti dibuati fardu. Pardunya itu dibuat ya. Usalli par apa usalli ala hadzal mayyit itu tah pardan. Usalli ala hadzal mayyit pardan. Jadi si pardannya itu tah mesti dibuat ya. Lah pardan dibuat. Wala yajibu ta'arrudu li kauniha fardhu kifayatin. Dan kada wajib tetapi sunat. Menyambat kauniha keadaannya fardhu kifayah. Jadi lamun dibuati kifayahnya tah itu kada wajib. Lamun si pardonnya itu memang wajib, tapi si kifayatannya kada wajib. Sunnat aja. Lamun minta nak usalli ala hadzal majiti. Pardon cukup aja sudah. Mun minta pang fardhal kifayati dibuati si kifayahnya. Itu sunat aja kipayahnya ini sunat aja ta'arud lil kipayahnya lah sunat ya kah? Kalau ta'arud lil paribohnya itu tetap wajib. Paham lah tak? Tetap sulit sedikit nih pahamannya tetap sulit sedikit tak? Kita aku berdabit ayah balil wajib at-ta'arud lil paribohkot dona kipayah aja. Itu nyaman sedikit lah. Artinya si kipayahnya itu tanang sunat namun si pardonnya tetap aja napa? Wajib itu. Yaqulu nadban liusa idal lisanul qalba. Sunat membaca iya supaya menulungi si muntung akan si hati. Napa nang sunat usalli ala hadhihi janazati au hadal mayyiti au nahwihi. Membaca di muntung usalli tah sun sunat aja. Nang ianya nang wajibnya yaitu sahaja ku di hati tah entar kah. Adapun nang usallinya tah sunat aja. Bagaimana sembahyang biasa jane? Jadi usalli ala hadil janazah kah? Usalli ala hadal mayyit kah? Pardon itu. Pardon kau nang? Mundi buat kipayahnya bang, sun? Sunat ya. imaman itu lamun jadi imam. Au fardan ma'muman itu lamun jadi makmum. Au yaqulu atawa inya membaca napa tadi al ma'mumu yaqulu ma'mumu au yaqulu ma'mumu ujasi ma'mum usolli ala man salla alaihi al imamu inya man banaram ni nang biasa ikam gawe ya salli ala man salla alaihi al imam ya. Alanya aku menyembah yang akan tersiap pegah yang disembahkan imam bahapa aja nih bini-bini ke laki-laki ke berlima ke berenam begitu berwaya 12 ke orangnya alaman salah ala imam ha jadi kena nangnya doanya lomok terlahu aja warhamhu lama latahna ajro man tadi siapa lapasnya man itu muprat aja man itu man salah ala imam berbagadoh lamun asalda ala hadihil mayitati lata paksa kena nangnya. Lalu kena Allah maqtirlaha warhamha Allah maqtirna ajroha mahahahan itu ngaleh sedikit baik mun orang alim ya kah tapi umpama kan tahu aja sudah ikam tah nang itu bini-bini juga lalu ikam baca Allah maqtirlahu juga ayuja nang sudah ayuja tah itu kan asal jangan tertinggal supennya mengurang sembahyang gaib atau sembahyang kipaya kita duduk supennya umpat juga berdiri kibar aja situ umpat kali habis turut kira sekolah ya kakak ada sekolah lah kalau ini sekolah kada bisa sembahyang kipayah sembahyang gaib kada bisa umum supan banget ini sembahyang gaib atau sembahyang jenazah minta ya kah lain sembahyang kipa anu apa pengilar wa'lam nah jadi tadi usalli ala hadihil janazah lah atau usalli ala hadal mayyit pardon lamun jadi imam buat imaman menjadi makmum, makmuman atau man sallah alaihil imam jadi juga lah itu tadi entah. Bisa aja uberatan ini lah sudah entah. Jadi ini kada bergaduh di kia orang biar kita kada di kia orang kalau pang ya tadi menyembahyangkan biar kalau bila orang Islam mati kita disuruh apa menyembahyangkan kada usah di kia pang mun bahagia nang di kia nya aja nang kada di kia kada menyembahyangkan umat lalunya purunnya mendoa akan dang sanak mati habisan pulang ni nih, jadi lagi kan bagusnya lihatannya kan bagus juga. Tolonglah, bukan kita minta puji, kata cuma bagus lihatannya tu. Cuma ujaran untungnya artinya si nanti mati orang Islam ni mati artinya mau ribu-ribu yang menyembahyangkan begilir-gilir, ya kan? Bisa jangan kita kasar sorok berpikiran nak dari manusia. Apa untung badannya manusia orang Islam tu mati rata itu? Bisa jangan kasar sorok tu nih yang kerek nak jadi manusia. Sebab melihat nungka ini nah bagusnya. Ujar Nabi 40 tahun orang Islam berkumpul sikung dijadikan mustajab dakwah sikung tak artinya wali tahu mustajab dakwah artinya dari situ sikung sementara nih toh berkumpul apalagi amunnya 100 nih menyembahyangkan aja ampuni mayat nih toh 100 sikung ya jin kita tak kiau kan nyependokan 100 soalnya lebih pada 100 nih kada dikiau 4 juga kada papa jurnya nih kada sekilar nih toh nih dipalar nih nah lebih pada 100 untung apalagi 2000 4000 5000 apalagi untungnya. Kalau saya macam-macam, ya mereka kita terjun patuh kepada kah? Anu salatul gaib, anu si anu mati bin si anu di sama rindu, ya. Seberataon nyembuhkan, ada gampangan. Sama rindu, anu sama-sama rindu. Si anu bin si anu mati di kandangan salatul gaib, rahmukumullah. Berataon lima tepuluh nyembuhkan, kenapa? Untungnya. Karena di kandangan itu bilang, si Anu bin si Anu mati, salatul gaib, alhamdulillah, di mata pura orangnya, untungnya orang mata pura itu di kandangan itu kan. Nah, ada pengisi kepatuhan rupanya, tah, leh, dan orang kandangan itu kandangan, cek kandangan, bayangkan, rantau-rantauan gimana, ya kan. Entah karena si Anu bin si Anu mati, labaram jir. Nah, sakit benar, disambut orang dengan labaram benar aja kita. Allahu Akbar, tahu kan apakah kenanya diri kita, Allah alam. Dan Tuhan yang beri rahmat habisnya yang lainnya giring aja kalau lah yang Tuhan para maha rahmatin yang lainnya rahmat juga kalau nya itu aja mudah-mudahan salawat banyak-banyak itu aja sudah sebab barang siapa membaca salawat sekali 10 rahmat kada gampangan ujar ulama kada usah 10 sekali aja Tuhan beri rahmat rahmat Tuhan kada berbatas luasnya apalagi 10 artinya namun yang baca mulut kita malam Senin malam Isak nah berapa nih tak salawat itu banyak banyaknya berubah banyak gini dapat rahmat aja tak kalau gue gampangan, badah untung benar kadang dulu minum disembahyangkan orang mati kan ini kayak orang mati juga kita sudah wa'lam anna niyatal imami al imamata sunnatun fi salatil janazati. Katahui wahai penuntut ilmu akan bahwasanya niat imam akan menjadi imam itu hukumnya sunat pada sembahyang jenazah. Andai kata orang sembahyang jenazah ba imam-imaman si imamnya kada berniat jadi imam. Napa itu? Sahaja sebab si imam berniat jadi imam sunat aja. Paham kata? Si imamnya itu. Nah, kagai riha illa fil jumu'ah kecuali sembahyang Jumat kada dapatam tertinggal imam nenek. Nah, kada kawa tertinggal imaman lah kan kita bicara apanya? Imamnya minta fa innaha maka niat imamah tadi syaratun pihak fil Jumat syarat. Wa anna niyatal ma'mumi al-tidaw wal jima' wal jama'ah syaratun fi salat jenazah wa ghairiha. Adapun si makmum lamun kita meniat meikut al-itimam artinya apa? Jadi makmum kalau jamaah atau berjamaah itu syarat fi salatil janazah wa ghairiha. Jadi kalau si makmum sumbayang napa aja apabila imam mesti napa? Berniat makmum itu mesti sudah atau berniat jamaah jadi ya. Jadi usali fardhal maghrib jamaatan. Nah si jamaatan ini imam bisa memakai, makmum bisa memakai. Kalau karena ada orang sumbayang usali fardhal isya jamaatan. Allahu akbar. Ngaji di mana aja? Mejhab mana? Nih, becongkongan sorang nang bungol. Atau makmum kena diga soli fardhu isya jamaatan. Nang biasa kan orang makmuman aja. Ada ini jamaatan, ayo aja. Ya ada aja tulisannya lah. Nah, iktida apa? Itimam apa jamaat apa? Iya kah? Entan jamaatan ini dipakai oleh si makmum dan dipakai oleh imam bisa juga. Ariha warabiunang ka empat wal khamisunang ka lima wasabisunang ka enam wasabiu baborong nang ka pito empat aja kita ya sudah itu ikam nang wajib anu yakin aja kalau ulama bari sepat diharapkan yakin jalan. Nah ini pengarang kitab yang kita baca nah. Nah, jadi kita nih mengharap meja mengharap pembela meja membangsa usaha seorang bilang nanya bani dosa menyawakut nini tapi kita yakin nih orang-orang nang mengarang-arang kitab kita baca nih bari sepat kenalan kita yakin kita membela karena sidin dan kita ini membukhari apa gantungan rawi-rawi di kitab Bukhari itu banyaknya sanad-sanad itu apa lah gantung insyaallah mudah-mudahan kita lapang-lapang juga di kubur sedikit menjajan pembela banyak ya ujung orang Jawa ke deking banyak ya banyak deking oleh sebab itu aku memasani kepada diriku dan kepada ikam barataan supaya jangan sampai kita ampih menuntut ilmu sampai kita mati. Itu wasiat kepada diriku dan kepada seluruhnya. Ah, ya kan? Jangan sampai ampih menuntut ilmu sampai kita mati. Biar bisa sampai takat. Andai kata siang kita mencari seharian malam sampai takat. Iya juga, masuk aja. Nang di motel aja kita penuh berkat, tuntungnya sudah. Barataan juga berkat aja, nah barataan. Mutalaahnya apa sama pasang pintu juga buruk juga masa yang berkat di sini kitab tadi mutalaahin. Nah biasa. Tapi itu apabila orang mati lah atau menuntut ilmu mati syahid namanya kalau gampangan enteng enteng banyak pre segala macam itu orang mati syahid. Biar siang mencari malam menuntut ilmu. Nah barang. Nah kalau kawa misalnya sebenarnya hari barang seminggu dua kali. Kalau kawa seminggu dua kali seminggu tiga kali. Dikurangi padahal itu terlalu banyak artinya karase jangan nanti nambah undur-undur menuntut ilmu bekal-bekal jangan karase nafsu lah kita nang belama inya nang minta lo dapat ini dasar kita juga siapa tahu mati takajut kalau udah garing apa-apa siapa tahu untuk Allah lah dan apalagi nang diharap lain pada rahmat dan syafaat dan apalagi wa rabi awal khamis wa sabitu wa sabitu arba utakbiratin itu maka lima maka empat ini takbirnya empat jangan labih kalau ya ini kan lima kali kalau apa aja mintu hal enggak kalau ada sama aja mintu hal siapa lah mesti empat kali nang empat kali takbir ini beruntung bertuahai minha takbiratul ihram tamasok takbiratul ihram. Nah, ya Allah Akbar yang pertama yang ada isi yang sah jako tadi itu sebutin ya tak lah lalu Allahu Akbar salawat baca ya Allahu Akbar Allah maghfirullah warhamhu Allahu Akbar Allah malatahimna ajrahu Assalamualaikum Assalamualaikum sudah ham aset namanya sempat nanya, oh, aduh ini mati ngelambat, pas sempat aja. Tapi jarang orang mati aja, lalu saya nggak tapi ingat, boh, nggak usah dikit. Nah, lah, malah, ini orang mati kalau nang, ini orang mati kalau nggak sembayang kan, nggak menyembayangkan orang mati jalan, ha, ha, ha, nggak paham kalau kan pasti lah, nggak paham sebetulnya. Nang hidup nang menyembayang kan, nang mati ini mahadang, mahadang ya kalau nya, disuruh pada wajib kau punya, no, paham juga kan pasti lah. Arba takbiratin minha takbiratul ihram wasaminu nang kadalapan qiraatul fatihati baca fatih fatihah Allahu akbar. Nah itu sekali sudah takbirnya, lalu fatih fatih Allahu akbar. Nah nang kedua hanya salah, nah itu ini salah berarti wa tasiu nang ka sembilan as-salatu ala nabi baca salatun nabi sallallahu alaihi wasallam akbar takbiratul limbah takbir yang kedua ya kada lamun limbah takbir pertama fatihah tadi ya kan. Nah itu jadi sahjaku Allah Akbar sahjaku menyumbayangkan ini mayat ini atau orang menyumbayangkan imam. Nah itu kan minta aja sudah pardon Akbar bismillahirrahmanirrahim amin Allahu Akbar sallallahu ala Muhammad. Jadi aja sudah menanya kata sama Allah sallallahu alaihi wasallam suka masalah itu menghendak panjang jadi sallallahu ala sayyidina Muhammad aja sudah ha ha. Nah itu karena panjang aja hendak panjang aja kenapa 100 juta. Ini lain urus kalau karena ada panjang macam-macam dibaca no macam-macam mana barangnya. 10 ribu. Tidak ada urusan 10 ribu 100 tidak ada. Illa pahala. Ini dang sanak mati didoakan. Nah, tapi nang Abdul jadi imam adalah nang parak lawan si nang mati. Nah, ya lah. Nang parak lawan si mati itu Abdul nang kita. Lah Abdul nih tak, ya Pak Abah yang mati anaknya, anaknya yang tuha pulang, itu jadi imam. Kalau bisa jangan kenapa garang? Matinya belajar. Kalau tina Abah mati, sekarang disuruh lang jadi imam. Tapi sekarang kakak, nene, maju. Biar tuan guru nang harap-harap tambah kalakang Abdul inya anak, jalan seorangnya, ya kan? Nita, ya mana aku mengajak aku meninggal lah. Jadi waktunya pian aja jalan. Nyalah Abdul aja, jadi jangan belum pindahkan kesempian ngawal ya mak ngawal ya mak jangan pindahkan ayah apa sih nyalang ketambahan itu nyalang fardu kifayah nah kaduan itu nyalang sama tiga kalau jatuhnya kan itu nyalang lulus akan keanan tanah tahu kita kena siapa keanan man aku lah anak kada bisi lah siapa lah nah nyembah yang akan saya siapa. Nah, munnya panjang umur aja Ahmad kan tak. Imami mungkin mati. Ambah nya kan makan ujut kada timbang. Ah, ya kalau tah, mbah napa? Tapi kada mustahil kalau lah tanpa kalian dia ya kala. Nah, siapa tahu sekali keluar misalnya lalu gonggol aja kan. Takutan umanya. Umanya tahu. Nah, ini kan mikirakan diri kita nih mesti mati entar kalau nang mati ini kada ada orang nang menjauh mesti baparak tapi nang kena pakai nang tahu itu mudah Tuhan aja beri rahmat tapi semua Tuhan beri rahmat dalam bagus saja sama nyanyinya bagus lah bagus sama nyanyinya Allah mata itu tadi nah anu baca salat dan Nabi Jar akbat takbir tersenia limbah takbir kedua wal asyiru nang kasapuluh adana ay aqallu doai lil mayyit bi khususihi sakurang-kurang mendoakan lawan si mayyit tapi khusus lawan mayyit nah doa khusus bagi mayyit biar sakurang-kurangnya aja nah itu apabila tadi doa nang khusus lawan mayyit sakurang-kurang doa akbat takbiratis salisah limbah takbir yang ketiga napa doanya wa huwa Allahummaghfirlahu Allahummarhamhu nah dua macam Allahummaghfirlahu Allahummarhamhu hai Tuhan ampuni baginya kasihi baginya untungnya kita nanya manusia sebelum mati dicelakin akan orang la ilaha illallah ujar yang hadir taklak ha itu mak manjurakan kata bahasa kampung nah untungnya nah untung bak mati nengnya dibarasi hiurang dulu. Kalau ada bakas kamih kah, bakas tahi kah, bakas apakah, no, pada-padanya orang membarasi hiakan. Uang sabun, kuku-kuku, macam-macam, nah mata, hidung, nah kalinya berasi hiurang. Sudah bersih semenyaan, lalu kena tak berizin, lawan ahlinya atau ahlinya datang, kita mulai kah mulai, diudui. Basuh diudui hanyar diniatakan, no, Pak, di mana? Mandi iso tiga dulu balik bilang so tiga balik so tiga nah sembilan ya lawan kapur barus ya kalau banyu biasa bidara ya kah apa itu untung mbak itu pulang ditapihi dibajui nggak kada gampang ngomong ceramah mbak itu pulang disumbah yang akan pulang muntakan nanang pina orang nang salih banget begilir nyembah yang akan bilang hendak nang dua jam belum tuntung aja lagi nyembah yang akan apa untungnya lain nang sembah yang gaib di masjid-masjid jauh-jauh itu ngapainnya orang saleh Tuhan yang menghabarkan katanya badan kada apa-apa umpati aja itu sudah tentu lah pak kada kuasa menerang.